بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلنا إلى باب الدلالة على خير، باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لبيان فضل الدلالة على خير، وأن من دل غيره إلى خير فهو كفاعل ذلك الخير، لأن الدالة على الخير كفاعلة. وأيضا ضمن هذا الباب أهمية الدعاء إلى هدى، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وخطورة الدعاء إلى ضلالة، وأن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. وساق رحمه الله أولا آيات من القرآن، بدأها بقول الله تعالى: وادع إلى ربك، وقوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكر الدعاء إلى الرب والدعاء إلى سبيل الرب. أما الدعاء إلى الرب فهو الدعاء إلى توحيده وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة والدعوة إلى معرفته بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف المالك لهذا الكون لا شريك له، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بإخلاص الدين له. وأما الدعاء إلى سبيل الرب فهو الدعاء إلى الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، هو سبيل واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا فيه ذكر مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، وأن من الناس من يكفي فيه الحكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن. وهي ثلاث مراتب تضمنتها هذه الآية. ثم أورد قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحث على التعاون على البر والتقوى والخير، وحذر من ضد ذلك هو التعاون على الإثم والعدوان. ثم ختم الآيات بقول الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأمة أي طائفة، يدعون إلى الخير أي إلى الهدى والحق، ترغيبا وحثا وبيانا للفضائل حتى يكثر الخير ويكثر أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau semuanya. Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, perbaikilah urusan kami semuanya, dan janganlah biarkan diri kami tergantung pada diri kami sendiri meskipun hanya sebentar. Para pendengar sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama dan meneruskan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Dan kita hari ini telah sampai kepada bab yang ke-20, yaitu babud dalalah ala khair wa du'a ila huda aw dhalalah, yang artinya bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunjukkan kepada kebaikan, dan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Dalam bab ini beliau juga menjelaskan tentang pentingnya mengajak kepada petunjuk, yang bahwasanya orang yang mencontohkan sesuatu yang baik itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut setelah itu. Juga membahas tentang bahayanya mengajak kepada kesesatan, karena dosa kesesatan itu tidak hanya berakibat untuk dirinya saja, tapi orang-orang lebih dari itu, orang-orang yang mengikutinya akan, yang memberikan contoh akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ajaklah kepada Tuhanmu. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dan ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, dan berdebat dengan cara yang baik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama berisi perintah untuk mengajak kepada Tuhan, kepada Rabb. Sedangkan ayat kedua mengajak kepada jalan Tuhan. Yang dimaksud mengajak kepada Rabb adalah mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Mengenalinya bahwasanya Dialah yang Maha menguasai, yang mengatur seisi alam semesta. Adapun mengajak kepada jalan Tuhan artinya adalah mengajak kepada Islam, yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh ini adalah jalanku, maka ikutilah. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kalian terpecah belah dan keluar dari jalanku. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa metode dakwah. Ada tiga di sana, di antaranya dengan hikmah, kemudian yang kedua dengan mau'idhah hasanah, dan yang ketiga dengan berdebat dengan cara yang lebih baik. Karena sebagian orang ada yang cukup baginya hikmah saja, cukup baginya dalil-dalil saja. Sementara sebagian orang tidak cukup mendengarkan hikmah dan dalil-dalil syar'i, tapi dia perlu untuk dinasihati, dia perlu untuk mendapatkan mau'idhah, agar mau mengerjakan dalil-dalil yang sudah dia dengar. Sementara sebagian orang lagi memiliki pemikiran-pemikiran yang perlu dibantah dan dijelaskan dengan cara yang baik. Kemudian setelah menyebutkan dua ayat di atas, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang lain yang artinya, hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Dan sebelum itu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan saling bekerja samalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bekerja sama dalam dosa dan keburukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan mengingatkan kita untuk waspada dan jangan sampai kita saling bekerja sama dalam melakukan dosa dan keburukan. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar di antara umat ini ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, maksudnya adalah mengajak kepada petunjuk yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام فيه فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله والحث على أعمال البر، لأنك إن دعوت شخصا إلى بر فعمله فلك مثل أجره، إن دعوته إلى صدقة أو دعوته إلى صلاة أو صلة أو غير ذلك من أعمال البر المتنوعة فإنه يكون لك مثل أجر الفاعل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده، فإن الدال على الخير كفاعل الخير. Kemudian penulis kitab ini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan, keutamaan menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dan menganjurkan mereka kepada amalan-amalan yang baik. Di sini disebutkan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan atau mengajak orang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita mengajak orang kepada sedekah atau sholat atau silaturahim, ya, atau yang lain, amalan baik yang lain, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang telah mereka lakukan, pahala amalan yang telah mereka lakukan itu. Dan ini adalah merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, di mana mereka bisa mendapatkan banyak pintu kebaikan, banyak cara untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullah taala hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا عظيم في هذا الباب، باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله من تبعه يتناول أتباع الذين أخذوا عنه، ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله، فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم لا ينقص من أجورهم شيء. وأيضا بالمقابل من يدعو إلى ضلالة مثل من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى منكر أو يدعو إلى فسق أو يدعو إلى فجور أو غير ذلك، فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه وإثم أيضا الذين اتبعوا من اتبعوه. قد مر معنا في الترجمة السابقة، ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا الحديث يفيدنا أن المتسبب بالفعل كالمباشر له، فالذي دعا إلى هدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي أيضا دعا إلى ضلالة تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها. وهذا أيها الإخوة يجعل الإنسان يتنبه في هذا المقام، ف يجاهد نفسه على الدعوة إلى الخير وأعمال البر حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، وفي الوقت نفسه يحذر من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة أو شيئا منكرا حتى لا يتحمل مع إثمه آثام الآخرين. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang melakukannya tersebut. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung, yang menegaskan anjuran untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan juga untuk menghindari dari mengajak orang kepada keburukan. Dan yang dimaksud dengan dosa orang yang mengikuti kita, bukan hanya orang-orang yang mengikuti ajakan kita secara langsung, tapi juga dosa orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti kita langsung tersebut, secara tidak langsung ya. Sebagaimana pahala yang kita raih itu tidak terbatas hanya dari pahala orang-orang yang mengikuti kita, mengikuti ajakan kita secara langsung. Tapi kalau nanti di belakang sana ada orang-orang yang mengikuti orang-orang tersebut dalam kebaikan yang kita ajak, yang kita tunjukkan, maka kita juga mendapatkan pahala dari semua orang tersebut. Nah, jadi ini seperti yang telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya, bahwasanya tidaklah ada manusia yang dibunuh kecuali anak Adam, ya, anaknya Nabi Adam, mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang telah melakukan pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini. Jadi hadis ini semuanya menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyebabkan sesuatu itu seperti orang yang melakukannya langsung. Orang-orang yang menyebabkan keburukan, dia seperti orang yang berbuat buruk secara langsung. Orang-orang yang menyebabkan kebaikan juga seperti itu. Dia seperti orang yang melakukan perbuatan yang melakukan kebaikan tersebut secara langsung. Jadi orang yang mengajak kepada petunjuk, maka berarti dia seperti orang yang melakukan petunjuk tersebut. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia juga seperti orang yang melakukan kesesatan tersebut. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati, untuk merenung. Kemudian setelah itu berusaha setekun mungkin, sebaik mungkin, sesemangat mungkin untuk mengajak kepada kebaikan, agar kita mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Dan hadis ini juga mengajar kita untuk hati-hati. Jangan sampai kita mengajak kepada keburukan, kepada bid'ah atau kesesatan, karena kalau sampai ada yang mengikuti ajakan tersebut, maka kita akan menanggung semua dosa para pelakunya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب قيل يا رسول الله ويشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها رسلك لغتان والكسر أفصح أي على مهلك هذا الحديث حديث سهل الساعدي رضي الله عنه فيه فضل الدعاء إلى الخير وأن من هدي على يديه رجل واحد فإن ذلك خير له من حمر النعم وحمر النعم هي النوق الحمراء الجميلة وكانت أنفس ما يملكه العرب والمعنى أي خير لك من الدنيا وما فيها. فلا شك أن هذا فيه فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة إلى الله وعظيم ثوابهم عند الله، وأن هداية رجل واحد يتحقق على يد عبد فهو خير له من الدنيا وما فيها، هذا ولا شك فضل عظيم. والحديث فيه قصة تتعلق بغزوة خيبر، وفيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا هذه المنقبة العظيمة لعلي، وأيضا ما حقق الله وأجرى على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. وقوله ودعا له أي دعا الله له أن يشفيه، لأن الشفاء بيد الله، لا يملك ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو بيد الله، فدعا له أي دعا الله أن يشفيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث ما فيه من فضل الدعوة إلى الله، وأن هداية رجل واحد خير من حمر النعم. حديث yang ketiga dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari perang Khaybar atau menjelang perang Khaybar, beliau mengatakan, esok hari saya akan memberikan panji atau bendera kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Demikian ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam itu para sahabat memperbincangkan hal tersebut. Mereka menebak-nebak siapa yang kira-kira akan mendapatkan panji atau bendera perang ini. Esok paginya orang-orang pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing dari mereka berharap untuk mendapatkan panji atau bendera tersebut. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan, wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang utusan untuk menemui Ali bin Abi Thalib dan agar dia datang. Maka Rasulullah SAW meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Maka Ali bin Abi Thalib pun segera sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit sebelum itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Maka jawaban Rasulullah adalah, pelan-pelan wahai Ali, berangkatlah perlahan-lahan sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Beritahu mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka. Kasih tahu mereka tentang hak Allah atas mereka. Dan demi Allah, sungguh jika denganmu, dengan sebabmu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang saja, seorang pria saja, maka itu lebih baik bagimu dari unta yang merah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. Dan bahwasanya kalau yang ikut ajakan kita itu hanya satu orang, maka itu sudah sesuatu prestasi yang luar biasa, yang lebih baik daripada dunia seisinya. Dan di sini disebutkan bahwasanya itu lebih baik daripada unta yang cantik dan merah. Dan ini adalah harta yang paling berharga untuk orang Arab pada zaman itu. Jadi memberikan petunjuk kepada satu orang saja itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang paling tinggi nilainya. Hadis ini di dalamnya juga ada kisah tentang perang Khaybar dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersiapkan perang ini. Kemudian di dalamnya juga ada penjelasan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan anak paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mengandung penjelasan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan untuk kesembuhan beliau, yang ini menunjukkan bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau memintanya kepada Allah agar Ali bin Abi Thalib disembuhkan dan langsung sembuh. Namun yang menjadi syahid atau pokok pembahasan hadis ini yang ada hubungannya dengan bab kita sekarang adalah keutamaan dakwah kepada kebaikan, dan bahwasanya kalau hanya ada satu orang saja yang mengikuti dakwah kita, maka itu adalah sudah sesuatu yang luar biasa dan lebih berharga daripada harta apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini. Thumma khatama al-imam an-Nawawi rahimahullah hadha al-bab bihadith Anas radhiyallahu anhu anna fata min aslam qala ya rasulullah إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة ينادي أهله أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل تجهيز الغازي وأن له مثل أجر عمله كما جاء في الصحيحين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي أن له مثل أجر. وهذا الرجل قد تجهز ولكنه مرض، حبسه المرض، فدفع ما جهزه لنفسه كاملا لغيره رجاء الأجر، ولا شك أن من كان كذلك فله الأجر كاملا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. وبهذا يكون ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الحث على الخير وفضل الدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى ضلالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Hadis yang keempat dan terakhir dalam bab kita ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang pemuda dari kabilah Aslam yang berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berperang atau berjihad, tapi aku tidak punya bekal untuk aku bawa dalam peperangan atau jihad ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, datanglah kepada fulan, sesungguhnya dia telah mempersiapkan diri, kemudian dia sakit. Maka orang tersebut, pemuda tersebut datang kepada orang yang sakit ini dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu dan berkata atau memerintahkan engkau untuk memberikan bekal yang telah engkau siapkan agar aku bisa berangkat berjihad. Maka ia pun berkata kepada istrinya, wahai istriku, berikanlah orang ini bekal yang sudah aku siapkan, dan jangan sisakan sedikit pun. Karena demi Allah, kalau engkau menyisakan sedikit pun, maka Allah tidak akan berikan barokah pada sisa itu. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang memfasilitasi sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Barang siapa yang menjadi penyebab sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya juga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang menyiapkan seorang pejuang, barang siapa yang menyiapkan seorang mujahid, maka berarti dia telah berjihad, berarti dia telah berjuang. Hadis ini jelas menunjukkan hal tersebut. Dan dengan demikian kita telah sampai kepada hadis terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak orang lain kepada petunjuk atau kesesatan. Demikian Allah Ta'ala alam. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau semuanya. Jazakallah khair kepada Fadilah Syekh Hafizahullah wa ta'ala dan Al-Ustaz Arifin yang telah menerjemahkan muhadhar kita pada kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya bagi para pendengar roja, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Saya terputus, ada pertanyaan pesan singkat kami angkat lebih dahulu. Ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik. Pertanyaan, bagaimanakah seseorang yang memberikan suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain akan tapi dia tidak mengetahui dalil atau hujah dari kebaikan yang diperintahnya. Hanya sebatas dia dengar dan diketahui dari kajian, kemudian dia sampaikan kepada manusia yang lain. Apakah ini mencukupi dan baik baginya untuk menyampaikan? Jazakallah khair. Iqul sufi ini ila sami ahadun minna dalilan ala khair fi dars min durus thumma da'awna ghayrana ila dhalika al-khair biduni an nahfaz al-adillah hal yakfina dhalika wa hal bidhalika nahsul ala ajr ad-da'wah ila Allah. يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة على بصيرة هي بعلم، والعلم هو الدليل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان عرف فضيلة ما وتأكد منها وسمع الدليل عليها فذكرها لغيره وحثه عليها، أو أيضا محرما من المحرمات، يعني مثلا الخمر علم حرمته وعلم أيضا وجود الدليل على ذلك في القرآن والسنة ولم يحفظ شيئا، ولقي شخصا وقال له الخمر حرام وفي القرآن آية تدل على تحريمه والسنة حديث وأحاديث تدل على تحريمه واتق الله، فلا شك أنه بهذا قد دعا إلى هدى وأيضا حذر من محرم. لكن لا بد من التأكد، ولا بد أيضا من العناية بالأدلة والأحاديث وحفظها وإبلاغها للناس، لأن العلم هو هذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. Pertanyaan yang pertama dari SMS, isinya kalau kita mendengarkan di suatu kajian suatu kebaikan beserta dalilnya, tapi kita tidak menghafal dalil-dalil tersebut, kemudian kita mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut, apakah itu sudah cukup dan apakah dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas? Dijawab oleh Syekh bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah atas dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Inilah jalan Nabi Muhammad SAW. Mengajak kepada Allah atas dasar ilmu. Dan yang dimaksud dengan basirah di sini atau ilmu ini adalah dalil. Yaitu firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Namun, kalau ada di antara kita yang pernah mendengar sebuah keutamaan atau kebaikan dari sebuah kajian, dan kita sudah mengetahui bahwasanya dalil tersebut sahih, yang bisa dipakai untuk menjadi landasan hukum, maka kemudian kita mengajak orang lain tanpa menghafal hadis atau ayat tersebut, maka insya Allah kita mendapatkan pahala mengajak kepada kebaikan. Demikian juga kalau kita pernah mendengarkan dalam sebuah kajian misalnya tentang haramnya minuman keras, dan kita tidak hafal ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut, kemudian kita bertemu dengan orang yang minum minuman keras, kemudian kita nasihati dia dengan mengatakan, takutlah kepada Allah, ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, maka kita juga mendapatkan pahala karena hal tersebut, karena kita sudah mengetahui bahwasanya itu ada dalilnya yang sahih, yang bisa dijadikan landasan hukum. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hendaklah kita sebelum menyampaikan kita sudah periksa dulu, sudah yakin dahulu bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, atau amalan tersebut adalah amalan yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita juga berusaha ke depannya jangan sampai hanya begitu saja, tapi kita juga perlu untuk belajar ya, menghafal dalil, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwah kita bisa lebih diterima oleh orang yang mendengarkannya. Jazakallah khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada satu penanya di telepon dengan Bapak Harun di Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang memberikan jalan kesyirikan kepada orang lain, dan orang lain ini memberikan berikutnya lagi pada orang ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana cara memutuskan kesyirikan tersebut? Yang kemarin saya menjelaskan istri dan anak yang soleh. Apakah mungkin salah satu orang tua yang tidak soleh bisa mendapatkan anak yang soleh? Dan bagaimana dengan kaitan dengan surat An-Nur ayat 26? Perempuan-perempuan yang keji untuk laki yang keji, perempuan yang baik untuk yang baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Harun. Ahsan, bisa diulang sebentar pertanyaan dengan singkat Ahsan? Sebentar. Untuk yang pertama, kaitannya seseorang yang mengajarkan kesyirikan kepada orang lain, kemudian orang kedua menyampaikan orang yang kepada orang keempat dan seterusnya. Bagaimanakah memutuskan perkara kesyirikan tersebut, Ustaz? Iya, terus? Adapun yang kedua, seorang yang memiliki anak yang atau istri yang saleh atau anak yang saleh, apakah akan lahir anak dari anak yang saleh dan yang keduanya tidak saleh atau salah satu di antaranya saleh, dan kaitannya dengan surat An-Nur yang tadi disebutkan, Ustaz? أولا فيما يتعلق بسؤال الأخ السائل الأول فيما يتعلق بالدعوة إلى شرك وكذلك الدعوة إلى بدعة أو باطل، يقول إذا دعا شخص إلى شرك أو إلى بدعة ثم الآخر دعا آخر وهكذا، يقول كيف نقطع هذا التسلسل ونوقف هذا الباطل؟ أولا هذا السؤال يدل على خير وعلى إرادة الخير، وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذا السائل وأن يوفقنا جميعا للسلامة من الباطل والدعوة إليه، وأن يجعلنا دعاة حق وهدى، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. أقول بين يدي الإجابة على سؤاله، إن الله تعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه الآية فيها دلالة على خطورة الأمر، أن من يدعو إلى ضلالة شرك أو بدعة أو معصية سيتحمل إثم نفسه وإثم من اتبعه وإثم من اتبع من اتبعه إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذه أوزار متراكمة وحمول كثيرة وليست بالهينة، ولا شك أن من تورط في ذلك يجب عليه أن يتدارك نفسه، أولا هو بالتوبة من ذلك الشرك والباطل، وثانيا بالبيان، ويجتهد في أيضا متابعة من دعاهم ومن تأثروا به لإصلاح ما أفسد، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، لا بد في هذا المقام من إصلاح، أن يصلح ما أفسد، لا يكفي أن يتوب، بل مع التوبة يصلح الشيء الذي أفسده بالاجتهاد. وإذا علم الله منه أنه اجتهد في هذا الباب إصلاحا لما أفسد، لعله إن شاء الله أن تبرأ ذمته بذلك، والأمر جد خطير وليس بالهين. وأما عن سؤال السائل الثاني، أن يكون تحت رجل امرأة صالحة وهو سيء والعكس، فهذا أمر لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، والله عز وجل أعطانا على ذلك أمثلة في القرآن. يعني امرأة فرعون تحت فرعون وهي صالحة مؤمنة تقية، وفرعون أكفر من أكفر أهل الأرض، وصالح ونوح كانتا زوجتيهما كزوجتاهما كافرتين كما في آخر سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فالشاهد أن هذا يكون ابتلاء وامتحانا ولا يضر الصالح فساد من تحته ولا يضر أيضا الصالح فساد من فوقه لا يضره ذلك لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الآية الكريمة الطيبات للطيبين فهذه بابها آخر, يعني جاء أيضا أن ما زنت امرأة نبي قط حتى يعني زوجة لوط وزوجة نوح لم يقع في هذه الفاحشة لكنما كفرت بالله سبحانه وتعالى, وهذه الآية تتعلق بهذا الجانب. Pertanyaan selanjutnya tentang dosa mengajak kepada kesyirikan. Kalau ada orang yang mengajak orang lain kepada kesyirikan, kemudian diikuti oleh orang lain, kemudian setelah itu ada orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya yang mengikuti kesyirikan tersebut, kemudian orang yang pertama taubat, bagaimana jalannya agar bisa memutuskan silsilah tersebut sehingga dia tidak lagi menanggung beban dosa orang-orang yang mengikuti kesyirikan tersebut? Syekh menjawab dengan mengatakan bahwasanya pertanyaan ini menunjukkan kepada kebaikan, dan saya berdoa untuk diri saya dan untuk penanya agar diberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang mendakwahkan kepada kebaikan dan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya agar mereka membawa dosa-dosa mereka selengkapnya atau semuanya pada hari kiamat, dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Jadi memang masalah mengajak kepada keburukan ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang remeh maksud saya. Kita akan menanggung dosa-dosa kita pertama kali semuanya, kemudian setelah itu dosa orang-orang yang mengikuti kita dalam dosa tersebut. Jadi janganlah sekali-kali kita sampai mengajak kepada keburukan, baik berupa syirik ataupun yang lain. Kemudian jawabannya adalah yang pertama, kita harus taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, menjelaskan. Sungguh-sungguh menjelaskan kepada orang yang sudah kita ajak agar dia meninggalkan keburukan tersebut. Ya, kemudian juga orang-orang yang kedua, yang ketiga setelahnya, kita berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya itu adalah kesalahan dan tidak boleh diteruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan menjelaskan dan memperbaiki. Jadi tidak cukup dengan taubat saja. Jadi taubat kemudian sungguh-sungguh menjelaskan kepada orang yang sudah dipengaruhi dan memperbaiki orang-orang yang sudah kita ajak kepada keburukan tersebut. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari kita bahwasanya kita sudah sungguh-sungguh bertaubat, sungguh-sungguh berusaha menjelaskan, sungguh-sungguh berusaha memperbaiki kerusakan yang sudah kita perbuat, maka insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari kita beban dosa yang sudah kita contohkan itu. Adapun pertanyaan yang kedua tentang adanya anak atau istri yang saleh bersama bapak atau suami yang tidak saleh, atau sebaliknya, ada suami yang saleh memiliki istri yang tidak baik, maka ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang besar di dalamnya. Dalam Al-Qur'an pun telah disinggung banyak kisah, misalnya tentang Fir'aun yang punya seorang istri yang sangat salehah, padahal Fir'aun adalah seorang pembangkang yang luar biasa. Demikian juga Nabi Saleh dan Nabi Nuh memiliki istri-istri yang kafir dan tidak mentaati mereka, juga tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang demikian itu tidak saling mempengaruhi. Jadi kafirnya istri Nabi Saleh dan Nabi Nuh tidak mempengaruhi kenabian keduanya. Demikian juga kafirnya Fir'aun tidak berpengaruh kepada keimanan Asiah istrinya. Adapun ayat yang disinggung oleh penanya, yaitu bahwasanya orang yang baik untuk pria yang baik untuk wanita yang baik, dan wanita yang baik untuk pria yang baik, maka itu ayat tersebut membahas tentang aspek yang lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak ada seorang istri Nabi pun yang pernah berzina. Jadi istrinya Nabi Soleh dan Nabi Nuh, meskipun mereka kufur dan tidak beriman kepada keduanya, mereka tidak pernah berbuat zina. Jadi aspek inilah yang dibahas oleh ayat wanita yang baik untuk pria yang baik dan pria yang baik untuk wanita yang baik. Jadi tidak mesti seorang laki-laki yang baik mendapatkan istri yang baik juga, tapi insya Allah dalam aspek zina dan kehormatan ini, itulah yang dibahas oleh ayat. Nah, jazakallahu khairan Syekh, wa hadza sual al akhir narjumin fadilati kama ikhtitam. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan Tuhan singgasana yang maha agung, agar kita diberikan manfaat dari kajian ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah untuk kita, bukan hujah atas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.